Wong kabeh serba Android blub blub blub cepet. Sampeyan nek pengen viral gampang. Ayo munggah panggung kene, aku kaplokono. Langsung viral sampeyan. Ya Allah, ya Allah. Halo. Halo. Wis tak sepuro gak apa-apa, Bu, ngono ae aku biasa. Nah, berarti wis 100% tobaté. Nyuwun ngapura ning Allah sampun, njaluk sepuro ten kula sampun. Berarti 100%. Apakah urusannya beres selesai? Belum. Lah kok belum? Wis njaluk ngapura Allah, njaluk ngapura sing dirasani. He, kudu ngireng sing dijak ngrasani kuwi lho iso mandek apa ora? Lah nek ternyata kudung ireng sing dijak ngrasani iki ra iso mandek kok terus, kudung kuning ya untuk dosa wong sing modal ndekne. Saking kuwatire, akhirnya kudung kuning marani kudung ireng. Mbak kudung ireng, sampean wingi lak tak jak ngrasani Anwar Zahid. Iya nyapa? Aku njaluk tulung, Mbak, ya aja dikandak-kandake wong. Aku wis tobat nyang Gusti Allah, aku njaluk ngapura nyang Anwar Zahid. Tolong Mbak, ya aja dikandake wong. Jere kudung ireng, insyaallah. Lah insyaallah wong bubak lho tenan pora. Lah kudung ireng duwe kanca akrab kudung abang. Akhire, eh Mbak kudung abang, aku lho diomongi kudung kuning jarene Anwar Zahid ku ngene-ngene, tapi sing tak omongi ya sampeyan tok, aja diomongne wong lho ya. Jare kudung abang, insyaallah. Ya kudung abang insyaallah iso mandek pora. Lah kok kudung abang duwe kanca akrab kudung ijo. Eh Mbak kudung ijo jarene iki Anwar Zahid ngene. Aja kandhane wong, iki ora sampeyan ora tak omongi, aku percaya mbek sampeyan aja kandhane wong ya. Dari kudung ijo, insyaallah. Wis sambubak lho insyaallah kabeh. Lagi iso nyang akhirat ayo ngelumpuk dosane. Sing tukang ngrasani langsung duwiluk. Bu mulane ngapunten-ngapunten, akeh-akeh wong wedok mlebu neraka niku ceritane rak perkara ra iso njogo cang, njogo cangkeme wangel, Bu. Wong wis lara nemen lho cangkeme panggah iso ndermimil. Kanthi cangkeme ra ana selerekane. Ya kok ana selerekane, kok kaya ngomong diselerek srek ngono rak penak. Wangel Bu, al-lisan kalbun akurun fasjunhu. Lisan iki asu galak, penjarakno, sengkeren. Awas bahaya. Cangkeme ciyut iki sing teko tak delok cangkeme ya ora ana sing 20 meter ambane. Tapi luwe bahaya timbang segoro sing ngombo. Hati-hati. Mula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saking ati-atine leh ngomong, kuwatir keliru ngomong, ten pundi-pundi ngemut watu cilik. Dadi lek arep ngomong ben ana proses, ora ceplas-ceplos. Dadi arep ngomong watu dilepeh, nembe ngomong. Mantun ngomong sing penting dimut melih. Taman iso tiru kok Pak, monggo. Praktek golek krikil umbah sing resik. Terus ten pundi-pundi sampean mut ben ora kakean ngomong. Wis ngemut krikil kok sik kakean ngomong, ya ganti boto. Tau zalim nyang wong rasani wong urung resik ngapurae kedhisikan mati. Duwe utang durung disauri kedhisikan mati. Iki mati ya, roh metu teko donya, mlebu ning alam barzah. Dugi alam barzah mboten, dugi mesti dugi mriko. Keluarga siap-siap nyambut ten mriko. Tapi dereng ngantos saged panggih keluarga, wis diculik karo Densus 88. Ana kono ya ana, lebokne penjara, bleng. Ora diculke, ora ditokne, ngenteni persidangan. Padahal persidangan niku wontene ten akhirat, ten alam kubur mboten enten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Berarti rak dipenjara terus? Nggih. Selama enggak ana sing bebasne. Apa ana sing iso bebasne? Ana. Sapa? Di antaraning anak. Mulane duwe anak apike penting. Wong ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Diterusne mboten niki? Nggih. Ora duwe anak. Ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Najan sugih randuwe anak nelongso bingung saking bingungnya kadang nganti alatnya diperiksa-periksane. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang jebobok apa kurang atos apa kurang lincip. Anak kuwi nek apik wong tua mati mikir ibune mati ngono ku mikir ibuku mbiyen saya urip iki gelegegeran karo tangga tanggane diparani bule apa le Bu Embian saya urip niku lak gelegegeran ambek sampean. Iya pancen ibumu cangkeme rusak. Wong sak desa tau dicelathuk kabeh. Salah ibuke sampean sepura ya bulek ya. Iya nak rapopo wis tak ngapura. Lho ngene iki umpama ibune dipenjara ning alam barzah gara-gara kuwi langsung dibebasne tanpa persidangan. Alhamdulillah pentinge duwe anak apik.